niatan hibah tersebut dengan membatasi seumur orang yang menerima hibah. Seumur orang yang menerima hibah, tetapi perlu dicermati ungkapan akadnya. Perlu diberhati-hati ketika mengungkapkan akad, walaupun ada kata-kata umrah di sana, tetapi kalau akadnya menunjukkan isyarat bahwasanya dia untuknya dan untuk keturunannya, maka dia sudah menjadi hibah. Secara tidak langsung menjadi hibah, bukan lagi umrah. Maksudnya hibah, harta yang diberikan itu tidak balik kembali kepada si penghibah. Walaupun niatnya, harapannya bisa balik, tetapi dengan akad tadi, seperti yang ada pada riwayat-riwayat pertama, saya hibahkan kepadamu rumah ini secara umrah untukmu dan untuk keturunanmu, ini hibah dan tidak balik lagi. Dia sudah menjadi harta warisan. Ya, sudah menjadi harta warisan kalau akadnya seperti ini. Tapi kalau akadnya saya hibahkan rumah ini dalam bentuk umrah seumur kamu, berarti rumah ini pasti balik kepada penghibah. Ya, pasti balik kepada penghibah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama termasuk Imam Nawawi. Jadi kedua-duanya benar, tetapi untuk yang pertama, bentuk hibah, umrah yang bentuk hibah tadi, itu lebih utama dan terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ungkapan saya berikan atau saya hibahkan, maaf, saya berikan rumah ini kepadamu dalam bentuk umrah buatmu dan buat keturunanmu. Berarti sudah menjadi harta warisan dan rumah tidak bisa balik kembali. Walaupun mungkin ada terniat di dalam hati penghibah untuk kembali kepadanya, tetapi dengan akad yang seperti itu tidak balik lagi. Sudah menjadi harta milik yang menerima hibah. Ya. Tetapi kalau dia mengaitkan dengan umur, rumah ini saya berikan kepadamu selama engkau hidup. Ya, selama engkau hidup. Berarti setelah meninggal dunia penerima hibah ini, rumah itu kembali kepada pemberi hibah. Ya, pemberi hibah. Ini bab yang kita baca hadis-hadisnya dan belum selesai. Kita lanjutkan membaca hadis-hadisnya. Hadis nomor 4124 pada halaman 44. Ya. 4124. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Ubaidullah bin Umar al-Qawariri qala haddatsana Khalid bin al-Harith qala haddatsana Hisham an Yahya ibn Abi Katsir qala haddatsani Abu Salamah bin Abdurrahman qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadisnya sangat pendek sekali. Al umrah liman wuhibat lah. Al umrah liman wuhibat lahu. Umrah maksudnya barang atau benda pemberian dalam bentuk umrah itu milik si penerima umrah. Ya. Barang atau benda yang di berikan dalam bentuk umrah, maka dia menjadi milik si penerima. Ya, si penerima itu dengan ketentuan lafaz akadnya seperti pada riwayat-riwayat yang telah berlalu. Ini untukmu dan untuk keturunanmu. Ya, ini menjadi hak milik si penerima dan bahkan menjadi harta warisan. Menjadi harta warisan. Al-umrah liman wuhibat lah. Ya, sesuatu yang diberikan secara seumur hidup, ya, sesuatu yang diberikan seumur hidup itu menjadi milik orang yang diberi. Ya, tetapi akadnya seperti yang telah berlalu. Ya, akadnya untukmu dan untuk keturunanmu, berarti untukmu berarti selama hidupnya. Ya, Kemudian karena dia mengatakan untuk keturunanmu, berarti sudah menjadi harta warisan dan tidak balik lagi. Ya. Tapi kalau dia mengatakan ini untukmu seumur hidupmu, meninggal dia balik kembali. Ya. Meninggal dia balik kembali. Dan di sini dia mengatakan untukmu dan untuk keturunanmu, dan ini tidak akan balik-balik lagi. Sudah menjadi harta warisan si penerima pertama. Ya, si penerima pertama. Itu hadis ke 4124. Hadis setelahnya 4125. Imam Muslim membawakan hadis yang sama dengan sanad yang lain. Beliau mengatakan wa haddatsanahu Muhammad ibn al-Musanna. Ini gurunya Imam Muslim. Qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham. Qala haddatsani Abi an Yahya ibni Abi Katsir. Qala haddatsana Abu Salamah ibn Abdurrahman an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala bimithlihi, itu seperti hadis sebelumnya, ya. Hadis yang serupa, maksudnya serupa dengan yang sebelumnya, sanadnya saja yang baru, ya. Awal sanadnya yang baru. Imam Muslim mendapatkan hadis itu dari guru-guru yang lain, ya. Ini menunjukkan banyaknya gurunya mereka, banyaknya guru para pembuku-pembuku hadis, ya. Ratusan dari guru-guru mereka, ya, buka itu hanya dalam menerima ilmu hadis, dalam mendapatkan hadis itu jumlahnya ratusan, ya, ratusan guru, dan setiap guru itu mereka dapatkan hadis, kemudian mereka sampaikan, mereka riwayatkan kepada murid-murid mereka. Ini hadis yang ke 4125. Hadis setelahnya, ya, masih hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Beliau mengatakan haddatsana Ahmad bin Yunus. Ini gurunya yang lain. Qala haddatsana Zuhair. Qala haddatsana Abu Zubair. An Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yarfa'uhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir mengangkatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga hadis yang baru dengan bunyi hadisnya sama, yang sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Setelah itu 4127, beliau mengatakan wahaddathana Yahya ibnu Yahya wal lafzulah qala akhbarana Abu Khaythama an Abi Zubair an Jabirin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bunyi hadis yang lain, ya. Hadis dengan makna yang sama tetapi lafaznya berbeda. Kata Nabi dalam hadis sekarang ini, amsiku alaikum amwalakum wa la tufsiduha fa innahu man a'mara umra fa hiya lilladhi u'miraha hayyan wa mayitan wa li'aqibihi. Kata Nabi SAW, di pangkal hadis. Nah, ini perbedaan dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Amsiku alaikum amwalakum. Ya. Tahanlah atau pertahankanlah harta kalian. Maksudnya kalau kalian memang ingin harta itu tidak berpindah kepemilikan, maka jelas-jelas. Kalau ingin berpindah kepemilikan dengan cara hibah, jelas-jelas jangan ada niat harta itu tidak berpindah kepemilikan dan inginnya hanya mendapat pahala sebentar lalu harta itu balik kepadanya, ya, tetapi ternyata dia hukumnya hibah, ya, hukumnya hibah. Nabi SAW katakan amsiku alaikum amwalakum, tahanlah harta kalian. Ya. Wala tufsiduha, dan jangan kalian rusak. Kalian rusak bentuknya seperti tadi, yaitu menyerahkan dalam bentuk umrah tetapi dengan lafaz buatmu dan buat keturunanmu. Nah, berarti dia tidak bisa lagi mempertahankan hartanya. Niatnya ada, tetapi caranya salah. Niatnya ada, tapi caranya salah. Niatnya yaitu agar harta itu tetap miliknya, tetapi dimanfaatkan oleh orang selama hidupnya. Akan tetapi dia ketika melafazkan akadnya keliru. Dia mengatakan ini buatmu dan buat keturunanmu. Maka tanpa disadarinya hartanya itu tidak bisa dipertahankannya lagi, karena sudah berpindah kepemilikan menjadi hak milik si penerima hibah. Si penerima hibah, walaupun niatnya umroh, walaupun niatnya umroh, yaitu selama hidup yang menerima, atau selama hidup orang yang merupakan keturunan si penerima, tetapi keturunannya itu panjang. Ya, dengan mengatakan untuk keturunannya berarti sudah warisan dan tidak balik kembali. Jadi Nabi mengingatkan itu, kalau ingin ada terdetik dalam hati harta itu tetap milik dia, cuma dimanfaatkan oleh orang, berhati-hati dalam melafazkan lafaz umrah. Kalau memang niatnya hibah, ya jelas hibah. Kalau niatnya milik dia, tetap miliknya, tetapi dimanfaatkan dan dia mendapatkan pahala, jelas-jelas pula ini kamu manfaatkan selama hidupmu, jelas. Tetapi kalau dimengatakan selama hidupmu kemudian berpindah kepada keturunanmu, nah berpindahnya itu sudah memindahkan kepemilikan, karena dia sudah menjadi harta warisan, sudah menjadi harta warisan. Jadi dalam hadis yang sekarang ini Nabi lebih tegaskan lagi, bukan berarti tidak boleh. Jangan diambil pangkal hadis ini sebagai dalil tidak boleh berinfak, tidak boleh berhibah. Karena Nabi mengatakan apa? Amsiku alaikum amwalakum, pertahankan harta kalian. Berarti tidak boleh berinfak ya, tidak boleh bersedekah. Kan Nabi menyuruh kita mempertahankan harta, mempertahankan harta milik. Maksudnya tadi, yaitu kalau memang niatnya menjadi tetap menjadi hak milik, jelas-jelas dalam menggunakan atau melakukan ibadah hibah yang bentuknya umroh, yaitu penerima hibah memanfaatkan harta tersebut selama hidupnya. Jangan ditambahkan untuk keturunanmu, ya, untuk keturunanmu. Kalau nanti dia ingin juga memberikan kepada keturunan dia, maka ketika dia sudah meninggal dunia, harta balik kepadanya, kemudian dia mengatakan lagi kepada anak orang ini, ya, ini untuk kalian semua, rumah ini pakailah oleh kalian selama hidup kalian. Berapa lama pun, mungkin yang tertua 2 tahun meninggal, setelahnya 3 tahun meninggal, yang paling muda 10 tahun meninggal. Berarti 10 tahun orang itu memanfaatkan, anak dari yang pertama memanfaatkan rumah tersebut. Selesai mereka semuanya dan dia ingin dimanfaatkan juga oleh keturunan yang kedua ini, dia mengatakan ini untuk kalian semua selama hidup kalian, atau salah satu dari mereka. Tetapi kalau dia mengatakan dari awal ini untukmu, untuk kakeknya, ya, dan keturunanmu, maka ini sudah berpindah kepemilikan. Ini yang ditekankan oleh Nabi dari makna amsiku alaikum amwalakum. Terjemahannya apa? Jagalah harta bendamu dan jangan merusaknya. Jagalah harta benda, maksudnya harta benda yang merupakan hak milikmu. Jangan nanti kamu tetap merasa milikmu, ternyata sudah berpindah kepemilikan. Itu maksud menjaga dalam lafaz atau dalam ibadah umrah. Ya. Wala tufsiduha, dan jangan kalian rusak dengan cara tadi. Merusak, kamu merasa milikmu tetapi ternyata sudah milik orang yang menerima hibah. Kalau memang ingin seperti tadi, gunakan lafaz yang lain. Ya, gunakan lafaz yang lain, yaitu dengan cara ini manfaatkan olehmu, saya hibahkan dalam bentuk umrah selama hidupmu. Ya, makanya dicari-cari orang yang sudah tua usianya, biar cepat, ya, cepat perginya, dan khawatir kalau diberikan kepada yang masih kecil-kecil. Ya. Tetapi itu, ini semuanya kembali kepada kita, karena memang harta kita dibebaskan kita untuk mempergunakannya, tetapi dianjurkan untuk, dan bahkan diperintahkan untuk mencari akhirat. Bermacam ragam penggunaan harta untuk mencari akhirat, ya, dengan cara zakat yang fardu, yang wajib, dengan cara sedekah, dan sedekahnya itu macam-macam pula bentuknya. Ini yang pertama mungkin yang kita ketahui, ternyata ada sedekah dalam bentuk ini. Ya, saya terus menerus setiap detik dapat pahala, ya setiap saat dapat pahala selama umur orang yang saya hibahkan dalam bentuk umrah ini, harta saya. Ya. Kemudian saya bisa berikan kepada yang lain lagi, yang lebih banyak, yang lebih bisa mempergunakan harta saya itu dalam ketaatan kepada Allah. Makanya pilih-pilih rumah, tanah, lahan, kendaraan. Ya. Jadi kita, daripada dia kosong, melompong, tidak dipergunakan, dan bebannya juga kepada kita, serahkan kepada orang. Pernah kita menyelesaikan pembahasan tentang kitab Al-Muzara'ah. Ya, lahan itu kosong dan kita tetap, kalau lahannya kita miliki tujuannya untuk diperjualbelikan, kita tetap menunaikan zakat. Kalau kita memiliki lahan kosong itu untuk kepemilikan, kita punya beban apa? Tercatat sebagai hak milik yang akan dipertanyakan. Nah, sekarang dia tidak menghasilkan apa-apa, la dunia la akhirat. Tidak dunia, karena dia kosong tanpa mendapatkan hasil apa-apa kita, apalagi akhirat. Maka untuk mendapatkan akhirat dan kemungkinan juga bisa dunia, kita serahkan kepada orang lain untuk mengelolanya. Ini salah satu opsi yang ditawarkan oleh agama. Ya, ini pergunakan lahan ini karena saya tidak butuh, daripada kosong pergunakan oleh kamu, tanam apapun juga, ya, selama hidupmu. Ya, selama hidupmu, atau selama anak saya, sampai anak saya membutuhkannya. Anak saya sekarang masih kecil dan dia nanti sudah, kalau sampai anak saya berkeluarga misalnya. Ya, 1-2 tahun itu bukan waktu yang pendek bagi mereka yang membutuhkan. Jadi daripada dia kosong sementara dia memberikan kepada kita beban-beban. Nah, ini caranya, salah satunya adalah umrah ini. Salah satunya umrah. Selama hidup orang yang mempergunakan kemudian tetap milik kita. Tetapi itu kan ada akad di ujung kajian kita kemarin. Caranya seperti apa itu tadi? Ada saksinya, kemudian kita bawa ke notaris, daripada nanti berpindah tangan pula. Orang yang dapat hati inginnya jantung, atau zaman jantung ingin hati. Akhirnya dibuatnya surat baru pula. Padahal dia menerima dari kita secara umroh, kemudian dia berupaya untuk membuat surat yang baru sehingga dia menjadi hak miliknya. Oleh karena itu buat surat penyerahan umrohnya, walaupun mungkin dalam undang-undang kita tidak ada, tetapi dalam bentuk hibah selama hidup atau selama 10 tahun misalnya. Ya. Sekarang orang untuk dunia bisa mengontrakkan lahannya 30 tahun dengan hitungan ratusan miliar. Itu sedikit daripada akhirat. Akhirat setiap detik kita dapat pahala selama orang itu menggunakannya. Maka pilih-pilih juga, dipilah-pilah siapa orang yang mempergunakannya. Kebutuhannya juga, kesolehannya juga. Kebutuhannya kalau kita berikan kepada orang yang sama sekali tidak punya tempat, dan dia orang yang rajin bekerja dan tinggal punya lahan, dia akan mengelolanya. Ini sangat berpahala. Ya, apalagi kalau dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita cerdas dalam mempergunakan harta. Ya, sekarang ini sekian banyak kita punya lahan kosong tapi kita tidak gunakan. Dia beban tetapi kita tidak mendapatkan tidak keuntungan duniawi dan juga tidak keuntungan ukhrawi. Ya. Yang mungkin yang kita tuju adalah bagaimana kita mendapatkan keuntungan ukhrawi. Cari, pilih orang-orang yang membutuhkannya, yang punya. Bila perlu kita buatkan rumah sederhana di sana, kita siapkan peralatan-peralatan, ini kelola oleh kamu, tinggal selama hidupmu, dan jangan sampai selama hidupmu dan untuk keturunanmu berpindah tangan dia, berpindah kepemilikan. Ini yang perlu kita tekankan dalam masalah ini. Kemudian Nabi mengatakan tadi, amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha. Jagalah hartamu dan jangan rusak dalam bentuk umrah ini. Ketika kita keliru menggunakan lafaz akadnya sehingga dia menjadi hak milik si penerima pemberian tersebut. Hadis setelahnya 4128, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala haddatsana Muhammad bin Bishr قال حدثنا حجاج بن أبي أثمان ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم أن وكيع عن سفيان ح وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة. Ini sanadnya banyak sekali, ada tiga jalur sanad di sini, ya. Berujung yang pertama berujung sampai kepada Hajjaj bin Abi Utsman, yang kedua kepada Sufyan, yang ketiga kepada Ayyub, dan ketiga-tiganya meriwayatkan dari Abu Zubair. Ya, jadi mengerucut bertemunya sanad yang tiga tadi pada Abu Zubair, dan Abu Zubair meriwayatkan dari gurunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah, sementara bunyi hadisnya adalah hadis-hadis yang telah berlalu. Di makna hadis Abi Khaythama, yaitu hadis sebelumnya, wa fi hadithi Ayyub min az-ziyadati qal, ini salah satu dari sanadnya itu Abu Ayyub, di situ ada tambahan lafaz yang bunyinya ja'alal ansaru yu'miruna al-muhajirin. Jadi ketika hadis ini muncul langsung dipraktekkan oleh orang Ansar. Pernah kita sampaikan apakah di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim bahwasanya orang-orang Ansar itu punya lahan banyak. Orang Ansar di Madinah karena ketika hijrah, dan orang Ansar itu banyak petani dan juga pedagang, dan mereka punya lahan-lahan yang banyak. Punya lahan-lahan, dan ketika hadis ini muncul mereka mulai melakukan atau menginvestasikan lahan-lahan kosong tersebut dengan memberikan dalam bentuk umroh kepada orang-orang muhajirin. Ya. Ja'al al-ansar, maka orang-orang ansar yu'miruna, memberikan lahan mereka dalam bentuk umrah seumur kepada orang-orang muhajirin, biar dikelola, digarap oleh mereka lahan tersebut, ditanami, dan hak milik tetap milik, menjadi hak milik mereka, tetapi dengan atau dalam bentuk umrah. Dan ini menjelaskan betapa cepatnya mereka menerima atau cepatnya mereka mengamalkan ilmu mereka. Ya. Setelah hadis ini muncul maka mereka punya proyek, mereka punya mengetahui bahwasanya orang-orang muhajirin meninggalkan kampung halaman, datang ke Madinah, mereka tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya lahan, tidak punya harta, bahkan mereka Allah katakan fuqara, orang-orang fakir. Kalau di Mekah mereka orang kaya, punya rumah, punya lahan, punya tempat. Nah, datang ke Madinah mereka hanya menumpang di sana. Makanya ada yang bekerja langsung menjadi pedagang, dan ada yang caranya seperti ini, menggarap lahan orang-orang Ansar, dan orang Ansar yang menyerahkan, dan itu semarak atau meningkat proyek ini ketika hadis ini muncul, hadis tentang umrah. Faqala Rasulullah SAW, amsiku alaikum amwalakum. Ketika semuanya hendak memberikan lahan itu, maka Nabi SAW berikan kepastian agar jangan sampai nanti harta itu yang diinginkan oleh orang Ansar adalah hanya sekedar menggarap, ya, ternyata kepemilikannya berpindah kepada orang muhajirin. Jadi Nabi SAW pertegas tentang akad, jangan sampai mereka menggunakan akad yang nanti membuat harta itu berpindah kepemilikan kepada yang menerima. Jadi dengan mengatakan akadnya adalah ini saya hibahkan kepadamu secara umrah untukmu dan untuk keturunanmu. Ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis setelah itu, jadi tambahan untuk hadis yang tadi kita selesaikan adalah praktek langsung dari orang Ansar. Orang Ansar yang mereka penduduk Madinah tentu punya lahan-lahan banyak, punya tanah kosong, maka mereka menyerahkannya kepada orang-orang muhajirin untuk digarap. 4129 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad ibn Rafi' wa Ishaq ibn Mansur wal lafdhu li ibn Rafi' قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال مسيح حديث جابر أمرت امرأة بالمدينة حائطا أمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمؤمرة فقال ولد المؤمرة رجع الحائط إلينا وقال بنو المؤمر بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق بن إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمرة لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المؤمر حتى اليوم. Ini kasus sementara yang tadi hadis. Ya, hadis dari awal sampai hadis sebelumnya, ya sebelum ini tadi, itu semuanya hadis. Berita dari Nabi, penjelasan dari Nabi, sementara hadis sekarang ini kasus. Kejadian di masa akhir-akhir sahabat Nabi. Masih masa para sahabat, Jabir bin Abdullah masih hidup. Ya. Bermula kejadian ini, kasus ini dari, kata Jabir bercerita, ada seorang perempuan, wanita, di Madinah. Tadi kita menyampaikan bahwa orang Ansar punya banyak lahan. Jadi orang wanita ini orang Madinah, orang Ansar, menghibahkan atau memberikan haitan laha. Haitan itu kebun. Ya. Dia punya banyak kebun mungkin. Kemudian dia memberikan kebun itu kepada ibnan laha. Ibnan laha. Ibnan di sini apa diterjemahkan? Ibnan memang anak. A'marat imra'atun bil madinati haitan laha ibnan laha. Ya, diserahkan kepada anaknya dalam bentuk umrah. Ya, dalam bentuk umrah. Ini kamu milik kamu selama hidupmu. Ya, selama hidupmu atau secara mutlak tanpa mengatakan selama hidup. Dia mengatakan ini umrah. Ini umrah untukmu. Thumma tuwfiya. Kemudian yang menerima ini, laki-laki penerima ini meninggal. Ya. Watuwfiyat ba'dahu. Lalu wanita yang menyerahkan ini, pemilik pertama ini, meninggal pula. Penerima meninggal, pemberi meninggal. Watarakat waladan, dan dia punya anak laki-laki yang lain, perempuan ini. Walahu ikhwatun banuna. Ya. Walahu ikhwatun banuna. Walahu ikhwatun banuna lil mu'mirah. Dan dia ya memiliki saudara-saudara yang merupakan anak dari wanita ini. Ya. Wanita punya anak meninggalkan anak. Kemudian yang menerima, laki-laki penerima punya saudara-saudara seibu. Ya, punya saudara seibu. Ya, ikhwatun banuna lil mu'mirah. Yang merupakan anak-anak dari wanita ini. Faqala waladul mu'mirah. Lalu anak wanita yang menyerahkan ini berkata, raja al-haitu ilaina. Inilah kebun. Ya. Sudah menjadi hak milik kami lagi. Ya, sudah menjadi hak milik kami lagi. kata si anak wanita ini. Wa qala Banul Mu'mar, dan berkata pula, tunggu dulu, ini antara si A si B. Si A ini perempuan, dia pemilik kebun. Si B anaknya, si B anaknya, dan dia yang menerima, dia menerima, menerima kebun sebagai umrah dari ibunya. Kemudian meninggal sang anak, ya, meninggal sang anak, kemudian meninggal pula si ibu yang memberi. Si ibu punya anak laki-laki, ya, punya anak, watarakat waladan, punya anak laki-laki. Sementara si anak yang menerima punya saudara yang lain, selain punya saudara yang lain, ya, punya saudara yang lain, mungkin tidak anak saudara si ayah, tapi dia punya saudara yang lain. Kemudian dia punya anak pula, punya anak pula, si laki-laki ini punya anak, punya anak. Ketika setelah meninggal si wanita dan si penerima pertama, anaknya wanita ini mengklaim bahwasannya ini kebun sudah kembali menjadi hak milik kami. Ya. Wa qala Banul Mu'mar, sementara anak-anak dari laki-laki yang menerima kebun tadi mengatakan, bal kana li abina, justru itu milik ayah kami selama hidupnya dan setelah meninggal dunia. Jadi terjadi sengketa, terjadi sengketa, saling mengklaim. Yang satu mengatakan ini sudah balik kembali karena ayah kalian sudah meninggal dan kembali menjadi hak milik kami sebagai pewaris, sementara kalian kan cucu, tertutup oleh kami, ya. Lalu yang si anak laki-laki yang menerima pertama mengatakan, justru ini milik ayah kami dan harta warisan ayah kami, kami yang menerimanya, ya, ini milik ayah kami dan ketika dia hidup dan setelah meninggal dunia, berarti harta warisan. Fakhtasamu ila Tariq Maula Uthman, lalu mereka mengangkat persengketaan ini, ya, kepada Tariq Maula Uthman, mungkin dia sebagai qadi, hakim, ya, diangkat permasalahan ini kepada Tariq Maula Uthman. Fada'a Jabiran, maka beliau pun memanggil Jabir, perawi-perawi hadis yang tadi, dia merawatkan hadis-hadis yang telah berlalu. Fashahida ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil umra li sahibiha, ya, maka Jabir bersaksi bahwa Nabi SAW menetapkan bahwa umrah ini untuk penerima berdasarkan hadis-hadis yang banyak tadi, ya. Faqadha bidzalika Tariqun, maka Tariq memutuskan bahwasanya kebun tadi tidak balik kepada wanita, tidak balik kepada pewaris wanita. Summa kataba ila Abdul Malik, lalu setelah diputuskannya itu, dia pertegas keputusannya itu dengan mengirim surat kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Fa akhbarahu dzalika, lalu dia menyampaikan kasus tersebut dan hukumnya. Wa akhbarahu bi syahadati qadi tadi, Tariq Maula Uthman, setelah mendapatkan persaksian dari Jabir, dia sebagai hakim membuat keputusan dalam kertas, keputusannya kemudian dikirimkannya kepada khalifah dengan menjelaskan persaksian dari Jabir tadi. Faqala Abdul Malik, sadaqa Jabir, maka berkata khalifah Abdul Malik, telah benar Jabir. Fa'amda dhalika Tariqun, maka Tariq menerapkan keputusan tadi kepada dua orang yang bersengketa. Fa inna dhalikal ha'itu, bahwasanya kebun tadi li banil mu'mar hatta al-yawm, menjadi hak milik si penerima hibah sampai hari ini, maksudnya sampai Riwayat ini diceritakan oleh salah seorang perawi, apakah Imam Muslim atau guru-gurunya Imam Muslim. Jadi kebun tadi tidak balik kepada si wanita, tetapi justru balik kepada menjadi hak milik si penerima dan menjadi harta warisan peninggalan dari anak ini untuk anak-anak keturunannya. Ini kasus yang terjadi masih pada masa Jabir, dan Jabir menetapkan dan menyampaikan hadis-hadis tadi, kemudian diputuskan oleh hakim ketika itu dan dikuatkan oleh pernyataan Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan rahmatullah alal jami'. Masih banyak hadisnya? Ya. Ya, dia tidak dia umrohnya umum. Dia tidak membataskan seumur, cuma mengatakan umroh. Jadi pada hakikatnya Nabi SAW mengingatkan, kalau memang umroh, jelaskan, tekankan dengan seumur engkau. Dengan lafaz umum bisa bermakna itu. Dia umroh itu diterjemahkan seumur hidup, padahal dia istilah hibah yang bisa, dan pertama kali kita masukkan ada tiga bentuknya. Umum, ya, dengan mengatakan saya berikan ini kepadamu umroh, dalam bentuk umroh. Kemudian secara khusus saya berikan kepadamu umroh untukmu dan untuk keturunanmu. Ya, ini tegas nih. Yang pertama umum, ya. Yang ketiga seumur hidupmu. Nah, ini yang diterjemahkan itu. Jadi terjemahan itu menerjemahkan istilah, ya. Menerjemahkan istilah. Jadi jangan kita ambil dari kata-kata terjemahannya, tetapi istilah umrohnya. Ya, istilah umroh dan ungkapan wanita itu umroh. Makanya amarat imra'atun, artinya dia menyerahkan hartanya dalam bentuk umroh, lafaznya umum, tidak mengatakan seumur hidupmu, tapi dalam bentuk umroh. Artinya kalau memang umroh itu mestinya tidak jadi harta warisan, kan? Nah, tidak jadi hibah ya. Kalau memang umroh, lafaznya umroh dan apa? Jangan Pak, jangan buang terjemahannya dulu. Buang terjemahannya seumur hidup. Dia istilah. Istilah yang bisa bermakna tiga tadi. Dilafazkan dengan cara umum umroh saja. Ya, umroh saja, maka bisa tergantung keputusan qadhi. Termasuk keputusan qadhi, dan Nabi SAW mengingatkan itu. Kalau kalian khawatir, jaga harta kalian. Dengan apa? Dengan penegasan seumur hidupmu saja. Itu yang maksudnya. Kalau dia lafaz umroh, itu saja. Saya menyerahkan harta saya dalam bentuk umroh, tanpa ada kata-kata tegas di situ. Para hakim menetapkan, mencondong lebih kepada maknanya menjadi harta milik, hibah. Itu tadi. Tapi kalau kita baca terjemahan, mungkin pemahaman seperti tadi, karena kan seumur hidupmu. Ya. Dia istilah, bukan terjemahan. Makanya dari awal terjemahannya itu seumur hidup, tetapi dia sebuah istilah. Ya. Sebuah istilah yang dengan bentuk, saya berikan ini dalam bentuk hibah. Hibah kan istilah juga. Nah, umroh juga termasuk istilah. Umroh. Yang artinya memang pemberian yang dikaitkan dengan umur. Nah, terkadang umurnya umur yang menerima pertama, atau terkadang umurnya umur selama umur anak-anaknya, keturunannya, itu kan juga umur. Jadi untuk lebih, makanya Nabi SAW tekankan amsiku alaikum amwalakum, pertegas, kalau memang harta itu ingin balik kembali, tegaskan seumur kamu saja, ya, ya. Itu saja. Tapi kalau saya serahkan dalam bentuk umrah, maka pada hakikatnya dia lebih mengarah kepada harta warisan, hibah. Ya. Baik, kita selesaikan bab kitab ini. Tinggal hadis-hadis yang pendek lagi. 4130. Buat nomor sampai akhir hadis. 4131. 4132. 4133. 4134. Ya. Saya tinggal baca. 4130 pada halaman 47. Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن أيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرة للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya ini kan keputusan qadi, keputusan hakim. Jadi Tariq yang ketika itu menjabat sebagai hakim memutuskan, karena memang lebih ke sana. Nabi SAW dalam riwayat yang banyak tadi itu lebih mengarahkan menjadi hak milih. Dia menjadi bermakna hibah kecuali kalau dipertegas seumur, ya. Ya, seumur kamu. Hadis setelahnya 4131. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Muthanna wa Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah yuhaddithu an Atha'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al umra jaizatun. Umrah itu boleh. Ya, pemberian harta dalam bentuk umrah boleh. Maka ini yang mungkin bisa dilakukan kalau memang kita tidak ingin harta kita itu menjadi hak milik orang lain, tetapi kita masih mendapatkan manfaat akhirat, berikan umrah atau lakukan umrah, tetapi jangan dengan lafaz yang umum, tetapi mungkin dengan lafaz yang cukup tegas bahwasanya hanya seumur si penerima. 4132, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Habib bin al-Harithi قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأمرة ميراث لأهلها. Ini juga pertegas bahwasanya umrah itu menjadi harta warisan bagi penerima kalau dia umum, lafaznya umum, dan ini keputusan apa yang diputuskan oleh Tariq Maula Uthman tadi tepat. Karena Nabi SAW lebih condong bila lafaznya umum menghukumkan dia sebagai hibah. 4133, Imam Muslim mengatakan haddathana Muhammad bin Muthanna wa bin Bashar qala haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Syu'bah an Qatadata an Nadhar bin Anas an Bashir bin Nahik an Abi Hurairata. Baru berpindah ke hadis yang lain. Dan semuanya yang telah kita selesaikan tadi semuanya hadis Jabir, sementara sekarang hadis Abu Hurairah. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al umra jaizah. Umrah itu akad hibah yang dibenarkan, boleh. Ya. Akad hibah yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4134, hadis terakhir di bawah bab ini. Dan itu hadis terakhir pula di Kitabul Hibah. Imam Muslim mengatakan wahaddathanihi Yahya ibnu Habib qala haddathana Khalid ya'ni ibn al-Harith qala haddathana Sa'id an Qatadah bihadal isnad ghaira annahu qala mirathun li ahliha aw qala ja'izah. Ini masih hadis Abu Hurairah dengan lafaz bahwasanya umrah itu menjadi harta warisan, berarti hukumnya hibah. Ya. Umrah itu dengan lafaz umum dia lebih condong menjadi harta warisan dan dia hibah. Katanya di sini al-umrah miras. Umrah itu adalah harta warisan. Kalau kita memang ingin mendapatkan pahala umrah dan harta dan barang benda tetap menjadi hak milik kita dalam bentuk umrah ini, kita harus persegas dengan umur orang yang menerima. Seumur engkau atau seumur saya. Ya. Seumur engkau dan atau seumur saya. Pertegas dalam akadnya agar dia tidak menjadi harta warisan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu tadi hadis 4134, hadis terakhir pada bab kelima atau keempat. Bab keempat dalam kitab hibah, dan itulah perkara-perkara hibah, ya, yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya ini. Kita mulai kitab hibah pada tanggal Selasa, ya. Selasa 17 Rajab. Sekarang Kamis 26 Rajab 1439 bertepatan dengan 12 April 2018. InsyaAllah kita lanjutkan ke kitab wasiat di awal pekan yang akan datang, mungkin hari Selasa, ya. Hari Selasa kita insyaAllah mulai kembali kitab wasiat, ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.